Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Al-hadithul rabi', kita masuk pada pembahasan yang terbaru dari kitab Tuzakiratul Hadith yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Al-hadithul rabi', hadis yang keempat, tahrimu tabarruki bil asjari wa nahwiha, haramnya mengambil berkah dengan pepohonan dan yang semisalnya. Qala asy-syekh hafizahullah ta'ala an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Hunain ini adalah suatu tempat yang dekat dengan Mekah. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, sedangkan kami waktu itu masih baru-baru masuk Islam, baru keluar dari kekufuran. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin memiliki pohon. Sidroh ini artinya pohon bidara. Kaum musyrikin memiliki pohon. Ya, pohon bidara maksudnya sidroh. Sidr, nau'un minasyajar, salah satu jenis dari pohon. Wallahu a'lam, sebatas yang saya ingat ini bidara, ya. Wallahu a'lam, kalau mungkin ada makna lain. Walil musyrikin sidrah, intinya di pohon, ya. Kaum musyrikin memiliki pohon. Ya'kufuna indaha, yang mereka beritikaf di dekat pohon-pohon tersebut. Afwan, di dekat pohon tersebut, satu pohonnya. Kaum musyrikin memiliki pohon yang mereka beritikaf di dekatnya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka. Aslihah, aslihatun ini jamak dari silahun. Silahun jamaknya aslihatun. Yuqalu laha dhatu anwat, pohon tersebut namanya adalah dhatu anwat, pohon dhatu anwat nama pohonnya. Famararna bisidratin, kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, jadikanlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka, orang-orang musyrikin, juga memiliki dhatu anwat. Jadi orang-orang musyrikin itu punya pohon. Di pohon itulah mereka beritikaf. Itikaf itu apa maknanya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk, ya, tegak ataupun menetap di pohon tersebut. Entah itu berhari-hari, berjam-jam, atau dalam waktu yang ditentukan. Entah dia sambil membaca Al-Quran, atau sambil beribadah sholat, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Yang jelas, ya'kufun, i'tikaf di sini maknanya beribadah di pohon tersebut, mengambil berkah di sana. Ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Sembari beribadah, mereka pun menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Lalu para sahabat melihat itu kagum, masya Allah, mereka punya ini. Ya kenapa kita tidak punya ini juga? Wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwar. Wahai Rasulullah, buatkanlah, jadikanlah untuk kami dzatu anwar, sebagaimana mereka kaum musyrikin juga punya dzatu anwar. Yang namanya para sahabat ketika itu, sebagaimana disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, hudatsa'u 'ahdin bikufrin, mereka masih baru keluar dari kekufuran, ya, baru keluar dari kekufuran masuk ke dalam Islam, ya, sehingga mereka belum memahami hukumnya. Mereka menyampaikan apa yang ada pada mereka, yang terlintas di benak mereka. Secara zahir sepertinya masya Allah, ya, kagum melihat hal yang seperti ini. Lantas mereka bertanya dan meminta kepada Rasulullah SAW supaya bisa seperti itu. Lalu apa kira-kira jawaban Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Marah Rasulullah SAW. Marah beliau. Inna as-sunan kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Allahu Akbar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakbir Nabi, marah kepada para sahabat. Sesungguhnya ini adalah jalan-jalan sunan, ya. Kultum, kalian mengatakan ini, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalian telah mengatakan kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran, Bani Israel pernah berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga menjadikan untuk mereka Tuhan. Yakni dari berhala-berhala itu, dari yang diibadahi dari selain Allah. Buatkanlah untuk kami sebagaimana mereka juga punya, kata Nabi Isa. Afwan, kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Kalian tidak mengerti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, la tarkabanna sunan man kana qablakum, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnad, dikeluarkan pula oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunannya, di dalam Kitabul Fitan, disahihkan oleh beliau, dikeluarkan pula oleh Abdur Razak, ya, di dalam Musannafnya, Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, Ibnu Munzir juga mengeluarkan ini. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dan Tabrani dengan yang semisalnya. Hadis ini hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa inilah kejadian yang terjadi pada umat terdahulu, umat Nabi Musa alaihi salam. Mereka menginginkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, dan demikian pula terjadi pada para sahabat yang hudatsa'u 'ahdin bikufrin, baru keluar dari kekufuran, baru mereka masuk ke dalam Islam, sehingga mereka mengucapkan yang demikian. Dan mereka tentu tidak menyadari bahwa ucapan tersebut merupakan kesalahan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Karena kesalahannya ini fatal, ya, sampai pada tingkatan akidah sudah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan keras. Allahu Akbar, seraya bertakbir. Lalu beliau tegur dengan teguran yang disebutkan dalam hadis tadi. Rawil hadis, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Waqid Al-Laitsi. Nisbatun ila Laits bin Abdi Manaf. Abu Waqid Al-Laitsi ini disandarkan kepada Laits bin Abdi Manaf. Ila disebutkan namanya itu Al-Harith bin Malik. Ada juga di antara ulama yang berpendapat Ila Ibnu Auf, Ibnu Auf. Kharaja lahul jama'ah wa lahu fi sahihain. Kharaja lahu al-jama'atu wa lahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh al-jama'ah dan hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim. Hadisan, ya, dua hadis. Ila innahu syahida Badran. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Waqid Al-Laitsi ini mengikuti perang Badar. Waqila min Muslimatil Fath. Mata sana beliau meninggal di tahun yang ke-68 di usia yang ke-85. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Tafsirul Mufradat. Mufradatul Hadis Hunain. Ini adalah maudi'un qaribun min Makkah, tempat yang dekat dari Makkah. Kalau mungkin di antara kita ada yang pernah pergi ke Makkah, kalau di situ ada suatu daerah, suatu tempat namanya Hunain. Hunain itu tidak jauh dari Makkah. Hudatsa'u 'ahdin bikufrin, baru keluar dari kekufuran maksudnya, qaribun ahduhum bil kufri, mereka masih baru-baru pemikiran mereka dari terhadap kekufuran, masih baru dalam Islam. Sidratun nau'un minasyajar. Sidratun ini salah satu pohon, salah satu dari jenis pohon. Ya'kufuna indaha, beritikaf di sisinya. Al-ukuf, itikaf, wal iqamah, maknanya adalah menetap. Ala syai' atas sesuatu, fi makanihi, di tempat tersebut. Yanutun, yanutun maknanya yu'allikuna biha asnihatahum tabarrukan. Orang-orang musyrikin, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka bukan untuk sekedar menggantungkan saja, tetapi mencari berkah, ngalap berkah. As-sunan, as-sunan at-turuqu wal manahiju. As-sunan maknanya adalah jalan-jalan dan metode. Barakallahu fikum. Al-ma'na al-ijmali. Kana fi jaisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu dalam pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Hunain, pada perang Hunain, pada perang Hunain. Man dakhala fil Islam jadidan, ada dari kalangan para sahabat yang baru masuk Islam, lam tersah qadamuhu fil Islam, kakinya belum kokoh di dalam Islam, walam yatamakkan, dan belum mantap min fahmid dakwah, dalam memahami dakwah Islaminya, wa fahmi aqaidiha wa mada'iha, dan belum terlalu memahami akidah dan prinsip-prinsip Islam. Likurbi ahdihi bil jahiliyati wasyirki, karena dekatnya zamannya dengan zaman jahiliyah dan kesyirikan, belum lama, masih di zaman yang dekat dengan jahiliyah, belum lama, ya. Famarru ala qaumin minal musyrikin, kemudian mereka melewati suatu kaum dari musyrikin, yaqufuna haula syajaratin tabarrukan biha, yang kaum musyrikin itu beritikaf, beribadah di sekitar pepohonan itu, entah ibadahnya itu berupa doa, ya, berdoanya kepada Allah mereka itu, orang-orang musyrikin itu, tetapi mengambil perantara dari selain Allah, seperti pepohonan, seperti kuburan, seperti orang-orang saleh. Tetapi Allah menghukumi mereka adalah sebagai seorang yang musyrik ini menunjukkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik. Kalau ada orang meminta kepada Allah tetapi dia jadikan pohon sebagai perantara, maka kita katakan dia adalah berbuat syirik. Kalau ada orang mohon kepada Allah, minta kepada Allah, tapi melalui perantara orang soleh yang ada di dalam kubur. Wahai wali fulan, wahai wali andan, tolong mintakan ampunku kepada Allah. Ini dikatakan syirik. Perbuatannya syirik. Pelakunya dikatakan musyrik. Dia melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia minta kepada Allah. Sebagaimana di sini kaum musyrikin beritikaf di sekeliling pohon tersebut. Tabarrukan mencari berkah dengan pohon tersebut. Wa ta'ziman laha, mengagungkan pohon tersebut. Fama in ra'ahum haula'il muslimun al-jududu yaf'aluna hadha hatta talabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin yang baru-baru ini melihat mereka melakukan perbuatan ini, mereka memohon, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat yang seperti ini, menjadikan untuk mereka pohon. Yanutu nabiha asliyatahum, sehingga mereka bisa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Kalau perang bisa diharapkan menang. Kenapa? Karena berkah pohon ini. Tabarrukan biha, mencari berkah dari pohon ini. La ibadatan laha, bukan karena ibadah. Dhannan minhum, mereka mengira annal islam yasmahu bihadzal naw', mereka mengira bahwa agama Islam ini ya toleransi terhadap jenis ini, boleh ya mengambil berkah dengan bentuk yang seperti ini. Wa annahum bimithlihi yahrizun an-nasr ala a'daihim, dan mereka mengira mereka bisa menang ya menghadapi musuh-musuh mereka dari perbuatan yang seperti ini, disebabkan perbuatan yang seperti ini. Makanya mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bisa dibuatkan yang seperti itu. Adhasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza talabul gharibul ajibu, mengejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permintaan yang aneh, permintaan yang sangat mengherankan ini. Faqala kalimatahul azimata allati yanbaghi an takuna darsan li ummatihi ila yaumil qiyamah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang agung yang semestinya menjadi pelajaran bagi umatnya sampai hari kiamat nanti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bertakbir. Allahu akbar. Kultum, kalian mengatakan wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Kama qalat Bani Israil, sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil terhadap Nabi Musa. Apa kata Bani Israil? Ija'al lana alihah kama lahum alihah, jadikanlah kami sesembahan untuk kami sebagaimana mereka juga, orang-orang Bani Israil yang lain itu, yang mengingkari, yang menentang itu, membuat yang seperti itu juga. Ala innakum qaumun tajhalun, kata Nabi Musa, kalian itu kaum yang bodoh. Ma ahral muslimin bi an ya'u hadha dars, alangkah butuhnya kaum muslimin untuk menjaga, untuk perhatian dengan pelajaran yang seperti ini. Wa ma ahral ulama bil akhas an yasrahu bi hadhil kalimah, demikian juga alangkah perlunya para ulama secara khusus untuk menjelaskan penjelasan ini, untuk memberikan kalimat ini dengan penjelasan yang kuat, mudawwanah, yang tersusun, yang tertulis ya, yang tercatat, yang terarsipkan fi wajhil awam, di hadapan orang-orang awam, wa asbahihim, dan yang semisal mereka. Alladzina yatabarrakuna bil ahya, alladzina yatabarrakuna bil ahya, yang mereka mengambil berkah, mencari berkah kepada orang-orang yang masih hidup, wal amwat, dan yang sudah meninggal. Wal asjar, pepohonan, wal ahjar, dan batu-batuan. Ini yang dilakukan oleh mereka. Alangkah baiknya, ya, pembahasan ini tersusun, terbukukan, sehingga mereka bisa membaca, mengetahui. Dhannan minhum anna hadza minal Islam, mereka mengira bahwa perbuatan ini bagian dari Islam. Wa yuzayyinu lahum dzalika man la yakhshallaha wa la yarjullaha wal yawmal akhir, dan yang lebih menyedihkan lagi, hal ini dihiasi oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Min ibadil mal, dari hamba-hamba harta, pemuja-pemuja harta, wal jah, dan pemuja-pemuja jabatan, yang mereka ingin tampak di hadapan orang banyak. Mereka menghiasi perbuatan ini. Mereka mengatakan ini bagian dari Islam. Ngalap berkah dengan orang-orang soleh, ngalap berkah dengan kuburan-kuburan orang soleh, ngalap berkah dengan pepohonan, ini bagian dari Islam. Na'udzubillah. Ngambil berkah orang soleh, mau berdoa dengan orang soleh, berdoa kepada Allah, jangan langsung berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini banyak dosa, ya. Kita banyak dosa. Bagaimana kalau kita banyak dosa, kok kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Kan rasanya tidak mungkin. Coba antum lihat, kalau antum mau datang ke Bapak Presiden, siapa dulu yang mau antum temui? Siapa? Kalau antum mau ketemu Bapak Presiden, siapa dulu yang mau ditemui? Wakilnya dulu, langsung wakilnya. Wakil Presiden. Siapa dulu? Langsung. Kalau mau ketemu Bapak Presiden, Bapak Raja, siapa dulu yang mau ditemui? Tidak tahu. Siapa? Kalau mau datang ke istana presiden, masa antum langsung ketemu Bapak Presiden? Siapa dulu? Penjaganya dulu. Satpamnya dulu. Petugasnya dulu. Kan begitu, ya. Nah, kalau antum orang biasa, ya enggak langsung, enggak diterima. Mungkin ada yang menyampaikan itu dari petugasnya, pegawainya. Enggak bisa antum ketemu. Nah, begitu juga dengan kita ini, kata mereka. Kita ini banyak dosa. Enggak pantas berdoa kepada Allah, menghadap Allah. Maka dari itu kita minta kepada orang soleh ini supaya menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah. Ini enggak syirik, kata mereka. Supaya mereka bisa menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah. Supaya mereka bisa menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya, tidak ada lain. Nah, inilah alasan mereka. Inilah yang dihiasi oleh mereka, ya. Orang-orang musyrikin. Ya, ini yang dihiasi oleh mereka supaya orang lain mengikuti. Kata Syekh bin Ubadil Mal, mereka itu dari pemuja harta, walja, dan pemuja jabatan, supaya bisa jabatannya naik, supaya bisa dapat banyak uang, ya. Maka dari itu mereka menghiasi kesyirikan-kesyirikan tadi dengan perbuatan taat. Itulah dari orang-orang yang la yakhshallah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la yarjullah, tidak berharap kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Kita katakan, pertama, dia menyamakan Allah dengan Bapak Presiden, Bapak Raja, Tuan Raja, ini merupakan perbuatan yang rendah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun, ya. dan Dia Maha melihat dan Maha mendengar. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tabarakallah, subhanallah, amma yasifun, alangkah buruknya apa yang engkau sifatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini merupakan perbuatan yang batil, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak sama dengan Bapak Presiden, dengan Bapak Raja, ya. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti aku kabulkan. Ini Allah yang mengatakan. Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran, berdoalah kalian kepadaku melalui wali fulan, wali alan, kalau kalian banyak dosa jangan langsung kepadaku, tapi langsung kepada wali ini, wali itu, orang ini, orang itu. Tidak. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa yang mereka jadikan alasan ini merupakan alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu kala. Ini tidak asing alasan mereka ini. Ini bukan alasan mereka saja, tapi alasan orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala. Di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka sudah beralasan seperti ini. Allah katakan di dalam surat Az-Zumar, ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, orang-orang yang menjadikan dari selain Allah itu sebagai wali-wali, sebagai penolong, pelindung, mereka berkata, مَا نَعْبُدُهُمْ, kami tidak beribadah kepada wali-wali itu. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami itu beribadah kepada Allah. Kenapa kalian mengatakan kami begini, begitu? Mana bunuhum, tidak kami beribadah kepada wali-wali itu. Illa liyukarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Itu tujuannya. Ya. Itu tujuannya, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan mereka, orang-orang musyrikin. Tetapi di akhir ayat Allah katakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang dusta dan kafir, sangat kafir. Allah hukumi mereka di akhir ayat dengan dusta dan sangat kafir. Menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan dusta dan perbuatan kekufuran kepada Allah. Sehingga mereka tetap dikatakan musyrikin walaupun alasannya seperti itu. Oleh karena itu, masyarul ahibba barakallahu fikum, jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang seperti itu, yang menghiasi perbuatan tersebut. Ya, dari pemuja-pemuja harta dan kedudukan, wa yastaghilu awatibul juhal, mereka memanfaatkan perasaan orang-orang bodoh. Wa sadj fa yuthabbituhum 'alal batil, sehingga mereka mengokohkan orang-orang bodoh tadi di atas kebatilan. Wa yadfa'uhum ila muharabatil haqqi wat tauhid, ya, dan membela orang-orang bodoh tadi untuk memerangi kebenaran dan tauhid. Ini kita harus belajar yang seperti ini. Jangan sampai kita terpengaruh, ya. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Pentingnya belajar akidah dan tauhid untuk membentengi kita dari pemahaman-pemahaman kesyirikan, pemahaman-pemahaman yang bisa mengekalkan kita di dalam neraka. Na'udzubillah. Ma yustafadu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, annahyu anit tashabbuhi bi ahli jahiliyah, larangan untuk menyerupai orang-orang jahiliyah. Atsani, yang kedua, tashbihun nabi sallallahu alaihi wasallam talabahum bi talabi bani Israil, nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan permintaan mereka dengan permintaan bani Israil. Atsalits, yang ketiga, annal fi'la alladhi yudhamu fihi banu Israil, tuzamu fihi hadhihi al-ummatu, idza fa'alathu, bahwa perbuatan yang dicela karenanya Bani Israel dicela juga oleh dicela juga karenanya umat ini apabila mereka mengerjakannya. Ar-rabi', yang keempat, fil hadis, di dalam hadis ini tanbihun, terdapat tanbih, peringatan ala qaidati saddid dharai, terhadap kaidah yang telah difahami ma'ruf, diketahui dari kaidah para ulama, yaitu saddud dharai, ya, menutup celah-celah kesyirikan supaya seorang tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ketika seseorang menggantungkan senjatanya di pohon untuk mengalap berkah, dan ini merupakan sarana, supaya sarana yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan, sehingga sarana yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan dijauhi. Al-khamis, yang kelima, wa fihi alamun min a'lamin nubuwah likaunihi waqa'a kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat tanda-tanda kenabian karena terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sunan, kalian akan mengikuti jalan-jalan, ya, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabanna sunana man kana qablakum, sungguh ya kalian, yakni umat ini, akan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Betul adanya, lihat apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini, banyak yang mengikuti jalan-jalan orang-orang musyrikin zaman dahulu, banyak yang mengikuti jalan-jalan orang-orang Yahudi wan Nasara. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah salamata wal afiyah. As-sadis, yang keenam, wa fihi al-khauf minasy-syirki. Di dalam hadis ini hendaknya kita mengambil faedah, yaitu berhati-hati dan merasa takut dari kesyirikan. Wa annal insan qad yastahsin syai'an yadhunnu annahu yuqarribuhu ila Allah wa huwa ashaddu ma yub'iduhu min rahmatihi wa yuqarribuhu min sukhtihi. Bahwa seseorang terkadang dia menganggap sesuatu itu bagus, dia mengira itu mendekatkannya kepada Allah, padahal itu sangat-sangat menjauhkannya dari rahmat Allah, sangat mendekatkannya dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlunya ilmu agama, perlunya belajar ilmu agama. Kalau tidak ada ilmu agama, kita bisa terjerumus mengikuti kebanyakan orang, mengikuti sesuatu yang dianggap orang itu baik, padahal itu buruk seburuk-buruknya. Mengikuti sesuatu yang dianggap oleh orang lain mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu sangat menjauhkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mendekatkan dia dari kekufuran, dari perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Subhanallah, kita mendapat faedah yang sangat berharga pagi hari ini, ya, betapa pentingnya mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pelajaran berikutnya masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang kelima berarti, ya. Qutu roti da'watin du'ain ghairil du'ai ghairil. Insyaallah di waktu mendatang ada pertanyaan mungkin sebelum kita Terima kasih. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau bertanya Ustaz, apakah boleh Al-Quran yang sudah rusak, apakah dibakar atau dikubur? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, memang sebaiknya demikian, dibakar atau dikubur, dihilangkan. Ya, dijelaskan oleh para ulama, dibakar atau dikubur. Dibakar sehingga dia tidak terlihat lagi wujudnya kalau sudah dibakar. Dikubur, ya demikian juga tidak terlihat lagi wujudnya sehingga tidak dihinakan. Kalau diletakkan di lantai, ini bisa menghinakan, bisa terinjak oleh kaki kita atau terkena kotoran-kotoran, ya. Atau mau diletakkan di mana? Itulah pilihannya kata ulama, antara dua itulah. Kalau tidak dibakar, dikubur sehingga tidak nampak lagi wujudnya. Sehingga membakar sisa-sisa atau Al-Quran yang sudah rusak, yang sudah sobek, ini bukan termasuk kehinaan, bukan. Jangan kita beranggapan ini termasuk menghinakan, tidak. Bahkan itu bentuk pemuliaan kita terhadap Al-Quran. Supaya tidak terinjak, atau bahkan na'udzubillah dibuang di kotak sampah sehingga menjadi buruk, menjadi jelek. Ini yang menghinakan. Ini yang menghinakan. Membakar atau mengukurkan mushaf ini bukan termasuk menghinakan Al-Quran. Bahkan bentuk pemuliaan kita terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, bukan afwan ya. Afwan. Afwan. Ustaz izin bertanya. Apa boleh membunuh tikus dan kelawar? Memang seperti tikus termasuk dari hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Tikus ini termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh karena mengganggu. Karena mengganggu. Ada pun kelawar ya. Kelawar ini khofash bahasa Arab. Kelawar ini ada dalil khusus ya, disebutkan oleh Ibnu Mulakin ya dalam Khulasatul Badr Al-Munir. Hadisnya beliau menghukumi sahih hadis ini, namun untuk selebihnya saya belum bahas lagi. Terakhir saya membaca di Khulasatul Badr Al-Munir ya, dari kumpulan hadis-hadis di sini disebutkan oleh Ibnu Mulakin, hadisnya sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW, di sini Abdullah bin Amr saja. Beliau berkata, La taktulu ad-dafadi', jangan kalian membunuh kodok. Fa inna naqiqaha tasbih, karena sesungguhnya suaranya itu merupakan tasbih. Ada hadis yang lain di dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kodok. Jelas kalau kodok ya, hadisnya jelas. Dan Abdullah bin Amr di sini mengikuti hadis Nabi SAW tentunya. Kemudian kata Abdullah bin Amr, Wala taktul khafash, jangan kalian membunuh kelelawar. Ya, dilarang untuk membunuh kelelawar. Fa innahu lamma khariba baitul maqdis, sesungguhnya ketika baitul maqdis roboh, dia berkata, kelelawar ini, Ya Rab, salitni alal bahar, kuasakanlah aku terhadap lautan, hatta ughriqahum, sehingga aku bisa menenggelamkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga untuk kelelawar dihindari. Wallahu a'lam. Kecuali kalau memudaratkan, kalau memudaratkan baru boleh dibunuh, karena dalam kaidah kata para ulama, ad-dararu yuzal, sesuatu yang memudaratkan itu boleh dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bertayamum menggunakan debu? Naam, debu as-sa'id, ya. As-sa'id at-tahir, debu yang suci. Debu yang bagaimana? Debu yang ala wajhil ardi, yang ada di permukaan bumi. Boleh debu yang ada di pintu, di jendela, di dinding, di lantai, boleh semua. Ya. Debunya secukupnya saja ditepukkan kedua tangan kita ke tempat tersebut, lalu ditiupkan, kemudian diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Tidak perlu mengambil debu banyak-banyak, kemudian dioleskan ke muka seperti orang memakai pupur, ya. Itu keliru yang seperti itu. Tidak demikian, ya. Cukup dengan meniupkan, lalu baru dioleskan ke muka dan kedua telapak tangan, ya. Tidak sampai siku. Kedua telapak tangan saja. Apa listrik sama seperti api? Ya, mungkin yang dimaksud ini apakah boleh membunuh dengan listrik? Sebagaimana? Apakah boleh membunuh dengan listrik? Karena kita dilarang membunuh dengan api. Ya, wallahu a'lam, sebaiknya dihindari. Dihindari lebih baik, ya. Cari dengan cara-cara yang lebih menyelamatkan, mungkin ketika kita membunuh tikus, cicak atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dibahas lagi ya, insyaallah ya. Semoga ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya. Jika seseorang sah wudu tetapi dia terpegang benda najis seperti kotoran hewan dan lain-lain, apakah wudunya batal? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa idar, wudunya tidak batal ketika dia sudah berwudu, kemudian mungkin dia terkena ompol bayi atau terpegang kotoran manusia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah cukup mencuci kedua tangannya dan tidak perlu mengulangi wudunya. Mencuci kedua tangannya yang terkena tadi, anggota tubuhnya yang terkena tadi cukup dicuci saja. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala di dalam salah satu fatwa beliau. Ya, karena menyentuh benda najis itu bukanlah pembatal wudu. Pembatal wudu itu keluarnya salah satu dari dua jalan, ya. Salah satu dari dua jalan itu, ya. Di antara pembatal wudu yang terbesar itu, ya, keluarnya salah satu dari dua jalan. Memakan daging unta, ya, kemudian menyentuh seorang wanita, ini pun ada khilaf di antara para ulama. Dia menyentuh di sini maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan menyentuh di sini berhubungan, sebagian mengatakan cukup menyentuh saja. Itu pembatal-pembatal wudu yang disebutkan oleh para ulama. Adapun menyentuh benda najis, ini tidak disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan mereka. Oleh karena itu, apa yang dilakukan? Cukup dicuci saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh bagi kita untuk mengikuti program donor mata? Matanya akan diambil saat kita meninggal. Sebaiknya dihindari, ya, dihindari, karena apa yang ada pada tubuh seorang muslim itu muhtaram, mulia, ya. Mulia, tidak boleh disakiti. Karena ketika kita mengambil, ketika diambil mata kita, kita meninggal, sungguh itu, ya, bentuk menyakiti kepada mayit itu, jenazah itu, kata Rasulullah SAW, kasru azmil mayit ka kasrihi fi hayatihi. Ketika engkau mematahkan tulang mayit, maka itu sama dengan mematahkannya semasa dia hidup. Oleh karena itu, ketika kita memandikan jenazah, kita memperlakukan jenazah itu seperti orang hidup. Ya, tidak boleh sembarangan dalam memandikannya, tidak boleh menyakitinya. Ya. Maka dari itu, ya, hal ini dihindari, jangan dilakukan. Apakah nanti ketika dibangkitkan mata saya diciptakan kembali? Ya, itu tadi jawaban dari saya. Dihindari yang seperti ini, tidak boleh, ya. Jangan dilakukan perbuatan yang seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya menginginkan amal jariah dari mendonorkan mata ini. Amal jariah banyak, ya, jangan mengambil amal jangan mengorbankan anggota tubuh kita. Amal jariah banyak, barakallahu fikum, walhamdulillah. Ya, afwan, ya. Jadi saya sebutkan kita sedang bangun masjid, silakan menyumbang, itu amal jariah, ya. Amal jariah, silakan bangun sekolah untuk dimanfaatkan oleh kaum salafiyin, itu amal jariah, ya. Silakan sumbangkan dana kita berapa, 5.000 saja cukup untuk pembangunan masjid, itu pun amal jariah. Kalau seperti ini menyakiti namanya, menyakiti tubuh kita, menyakiti tubuh kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasmu aumil mayyiti ka kasrihi fi hayatihi. Ya, menyakiti tubuh mayit itu sama seperti menyakitinya di masa dia hidup. Oleh karena itu, tidak boleh yang seperti ini, bukannya masuk amal jariah. Ini bukan termasuk dari amal jariah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah tetap sah wudu seorang ketika kena air got? Kalau yang dimaksud ini berwudu dengan air got, tidak sah. Karena air got itu kan air kotoran, ya. Air kotoran, kotoran manusia. Tapi kalau yang dimaksud seperti pertanyaan tadi, dia sudah berwudu tetapi terkena air got, apa yang dia lakukan? Cukup dicuci saja bagian yang terkena tadi, ya, tidak perlu berwudu lagi. Kalaupun mau berwudu lagi, ya boleh-boleh saja, tetap sah wudunya, ya, boleh saja untuk menyempurnakan wudu. Mungkin karena dia ingin menyempurnakan wudu, berwudu lagi boleh. Tetapi ketika dia tidak berwudu, cukup dia mencuci saja, itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara berdoa di antara adzan dan iqamah? Saya masih kurang paham. Karena saya perempuan yang sholat di rumah dan tidak mendengar iqamah. Adzan dan iqamah, ketika adzan selesai dikumandangkan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan perempuan, ya? Apakah dihitung iqamahnya jamaah masjid atau iqamah dia sendiri? Ya, wallahu a'lam bishawab, nanti kita bahas lagi. Nanti kita bahas lagi untuk yang ini, kita jadikan PR. Nanti kita tanyakan kepada ulama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang datang ke seorang yang saleh dan meminta mendoakan kebaikan untuknya? Dari sisi boleh, boleh, kata ulama, tetapi lebih baik dihindari. Ya, lebih baik dihindari. Karena yang demikian itu bisa mengurangi percaya diri kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berkata di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Nah ini, ya. Sehingga yang lebih baik, yang semestinya dilakukan oleh setiap kita kaum muslimin adalah berdoa kepada Allah. Bukan minta didoakan. Bukan minta didoakan. Walaupun tidak dilarang, ya, tolong doakan saya. Tapi ini bisa mengurangi kepercayaan diri dia dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak minta sendiri saja kepada Allah? Padahal Allah menghukumi sama kita ini para hamba, kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Ya. Allah mengatakan seperti itu untuk kita semua, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hambanya. Kenapa kita mau, kadang ada sebagian orang itu mengasih uang. Ini uang sekian untuk doa, ya, doakan saya. Ini keliru yang seperti ini. Keliru. Telepon kesana kemari, tolong doakan saya sakit, tolong doakan saya sedang kekurangan, tolong doakan saya, tolong doakan. Banyak sekali minta doakan orang. Kenapa dia tidak berdoa sendiri? Angkat kedua tangannya, ya Allah. Isfini fa innaka antas syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqatan. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Penyembuh. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Lagi hidup susah, sulit. Datang sana kemari, telpon sana kemari. Tolong doakan saya ya, saya lagi susah. Tolong doakan saya ya, saya lagi susah. Tolong doakan saya ya, saya lagi susah. Ke beberapa orang banyak. Kenapa dia tidak minta sendiri kepada Allah? Ini yang tercela. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran demikian. Wa idza sa'alaka anni ibadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak berdoa kepada Allah langsung? Kenapa mesti minta kepada orang-orang? Sedangkan Allah menawarkan, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Yang lebih tercela lagi dari itu, ya, memberi, ya, membantu supaya didoakan. Nah, ini tercela. Membantu orang lain, tujuannya supaya orang lain itu mendoakan dia. Ini tercela. Mungkin dia lagi butuh uang orang ini. Kelihatannya secara zahir soleh. Dia lagi butuh dana. Nih, saya pinjami kamu uang. Atau saya gratisi kamu uang sekian. Tapi tolong doakan saya supaya saya selalu berhasil. Ini tercela. Tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Sampai di antara ulama berkata, ya, kenapa kita tidak berdoa kepada Allah? Sedangkan iblis saja meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Allah, iblis mengatakan, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong beri aku tangguh sampai hari kebangkitan nanti. Tolong beri aku tangguh supaya aku terus hidup. Supaya aku terus hidup sampai hari kebangkitan nanti. Apa kata Allah? Innaka minal mundharin. Engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Ini menunjukkan kepada kita supaya kita itu memiliki percaya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain itu tujuannya. Banyak dari kalangan manusia ini yang kalau berdoa itu rasanya ada yang kurang. Kalau enggak minta doain orang. Kalau cari orang soleh lah biar mendoakan aku. Jangan. Doa sendiri kenapa? Itu lebih baik. Walaupun kalau misalkan dia lakukan ini, kita tidak bisa katakan ini dilarang, cuman ini perbuatan yang tidak baik, ya. Meminta didoakan orang lain dan dia sendiri tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika bangun subuh kesiangan? Apakah masih boleh melakukan sholat qobliyah? Hal ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Pernah beliau kesiangan sholat subuh ketika bangun ternyata matahari sudah terlihat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau mengerjakan qobliyah subuh, kemudian beliau kerjakan sholat subuh. Tetap boleh. Ya, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun mungkin kalau kita bangun sudah kesiangan, kalau laki-laki kita sholat berjamaah ke masjid tapi belum qobliyah, boleh tidak diqadha? Boleh. Ya, hal ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Bagaimana hukumnya apabila mungkin ya kita menjauhi seorang teman yang sifatnya suka ikut campur urusan kita, apakah termasuk kita memutuskan silaturahmi? Nah, ini perlu kita luruskan. Silaturahmi itu kata Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, al-ihsan ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat. Kalau kepada teman, ini bukan silaturahmi namanya, ya, bukan silaturahmi. Ini kalau dalam syariat demikian. Tapi kalau yang dimaksud secara bahasa Indonesia mungkin ya, mungkin. Intinya kalau teman itu buruk, teman itu jelek, ya, di antara sifatnya ini suka ikut campur urusan orang lain. Ya. Bukan maksudnya itu ketika dia menasehati saudaranya yang salah ini ikut campur, bukan seperti ini mungkin ya. Mungkin yang dia maksud suka ikut campur urusan ini, semua gerak-gerik kita diperhatikan, urusan suami kita, urusan anak kita diikut campuri semuanya. Mungkin ini yang dimaksud. Tapi kalau misal ada kita melakukan kesalahan, saudara kita datang menasihati kita, ini salah, ini bukan dalam bab ini. Ya, ya dimaksud ikut campur di sini ya seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, masuk, kemudian mengikuti semua kegiatan kita. Ya, ikut campur pada semua perkara-perkara yang ada dalam urusan kita. Sekalipun itu dalam masalah yang kita privasi. Ini yang tidak boleh. Ini termasuk dari teman yang buruk, yang semestinya untuk dijauhi. Apakah dosa zina termasuk dosa besar? Iya, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dosa tersebut Allah ancam pelakunya dengan ancaman yang sangat keras. Allah berikan hukuman had di dunia. Ini menunjukkan dosa zina merupakan dosa yang sangat besar. Dan misal sudah bertobat nasuha, dosa-dosanya akan diampuni Allah? Iya. Kalau dia bertobat dengan tobat nasuha, tobat yang sebenarnya, kata Rasulullah SAW, ada ibu kaman la dzanba lahu, orang yang bertobat seperti orang yang tidak melakukan dosa. Apa faedah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Faedahnya adalah disebutkan di dalam hadis ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, cahaya itu akan bersinar. Ya, cahaya untuknya pada hari kiamat kelak akan bersinar. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dilihat ya dalam buku-buku yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kahfi atau di artikel-artikel yang menjelaskan hal ini. Apa faedah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur? Ya, sudah kita sebutkan membaca surat Al-Mulk itu keutamaannya, itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Mulk dan As-Sajdah. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan Ustaz, pertanyaan ana. Sepupu kita bukan mahram. Bolehkah sepupu kita, yakni anak paman kita, menjadi wali nikah? Ya, mahram saja tidak kok menjadi wali nikah, ya. Wallahu a'lam. Ya, sebatas yang saya ketahui, sepupu ya. Apakah boleh menjadi mahram? Tapi coba nanti dibahas lagi, barangkali saya lupa. Ya, nanti kita bahas lagi yang sepupu ini ya. Apakah boleh menjadi mahram? Apa benar mengkonsumsi garam dengan cara menjilat sebelum dan sesudah makan? Itu cara yang dilakukan Rasulullah. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bolehkah orang tua membantu biaya untuk mengakikahkan cucunya? Boleh. Ya, dari sisi boleh? Boleh. InsyaAllah pertanyaan pertama dan kedua kita simpan, kita jawab insyaAllah di waktu mendatang. Afwan Ustaz, mau bertanya? Boleh. Bolehkah tukar tambah barang selain emas? Boleh. Ya, kalau selain barang-barang yang ribawi, ya boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Misal kita tukar tambah motor, ya boleh. Sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturannya tentunya. Ketika mau bayar fidyah, harus disebutkan sama orangnya kalau ini fidyah atau tidak disebutkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa tidak disebutkan. Cukup dengan niat kita di dalam hati. Tujuan kita memberikan orang ini untuk fidyah. Itu sudah mencukupi. Juga ada tetangga anak termasuk orang yang susah. Tapi setahu anak dia gak salat. Karena dia bilang sendiri boleh tidak diberi fidyah. Yang lebih utama adalah diberikan kepada seorang muslim yang taat. Ya. Seorang muslim yang taat. Yang fakir, yang taat. Kalau dia tidak mendapatkan itu, boleh diberikan kepada seorang muslim yang tidak taat tadi. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.